إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الأمهات رحمني ورحمكم الله جميعا Kembali kita melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mana kita masih dalam bab Al-Muraqabah, bab yang menjelaskan kepada kita hendaknya seorang hamba merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita masih dari faidah hadis Jibril alaihissalam yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita telah sampai dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala faidah berkaitan dengan niat di dalam salat. Nah. Ya mana ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada sebelumnya beliau telah membawakan faedah kepada kita berkaitan dengan berpindahnya niat dari salat mutlak menuju salat yang muayyan, atau berpindahnya niat dari salat yang muayyan menuju salat yang muayyan. Begitu pula berpindahnya niat dari salat yang muayyan ke salat yang mutlak. Naam. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau membawakan faedah yang lainnya, yaitu berkaitan dengan niatul imamah wal i'timam. Niat seseorang yang menjadi imam dan juga niat ketika kita salat sebagai makmum di belakang imam. Nah. Maka beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala menyebutkan bahwasanya salat berjamaah ini membutuhkan yang namanya imam, begitu pula makmum. Dan salat berjamaah yang paling sedikit jumlahnya ialah dua, yakni seorang imam dan seorang makmum. Ini sudah dikatakan sebagai salat berjamaah. Kemudian beliau mengatakan bahwasanya wa kullama kana aktsar fa huwa ahabbu ila Allah. Semakin banyak ya jamaah di dalam solat, ini merupakan sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini keutamaan solat di masjid yang memiliki banyak jamaahnya. Nah, kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, tentunya di dalam kita solat sebagai imam ataupun sebagai makmum mesti memiliki niat padanya. Seorang imam tatkala dia salat menjadi imam, maka dia terlintas dalam hatinya atau benaknya dia adalah seorang imam. Ini berarti sudah niat. Demikian seseorang yang salat di belakang imam, dia telah meniatkan dirinya untuk menjadi makmum. Nah, dan mereka para ulama khilaf, ya berbeda pendapat tentang apakah wajib ya seseorang itu dia sholat menjadi imam, diwajibkan niat baginya. Nah, ini nanti akan kita ketahui faedah ini dengan apa yang beliau akan jelaskan. Apa yang dimaksud dengan apakah seseorang itu wajib ketika dia sholat menjadi imam, dia harus memiliki niat untuk menjadi imam. Nah, faqala ba'dul ulama, mereka para sebagian para ulama berpendapat labuda an yanwiya annahul imam, seseorang yang dia sholat menjadi imam maka wajib dia harus meniatkan dirinya itu menjadi imam. Yani sebagian para ulama mengatakan demikian. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa ala hada falau jaa rajulani wa wajada rajulan yusalli wa nawiya an yakuna ar-rajulu imaman lahuma fa saffa khalfahu wa huwa la yadri bihima lakin huma nawiya annahu imamun lahuma wa sara yutabi'anihi. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin taala, dengan pendapat yang pertama ini, pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya seseorang yang salat menjadi imam itu harus meniatkan dirinya adalah sebagai imam, butuhnya niat imamah padanya, maka kalau ada dua orang yang mereka itu salat, ada dua orang yang datang ke masjid, ternyata mereka telah mendapati jamaah telah selesai, atau memang di masjid tersebut tidak ada jamaah kecuali cuma satu orang saja yang sholat, sholat fardu. Kemudian dua orang yang baru datang ini mereka meniatkan kepada orang yang mereka temukan tadi dalam masjid itu sendirian sedang sholat, mereka niatkan dia sebagai imam sehingga keduanya berdiri di belakang orang tersebut. Dalam keadaan orang yang sholat sendirian ini dia tidak tahu, ya, yakni dia tidak tahu kalau, tidak paham kalau kedua orang yang di belakangnya dia ini menjadikan dia sebagai imam. Nah, sehingga dua orang di belakangnya pun sholat mengikuti orang tersebut. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka barang siapa yang dia berpendapat dengan pendapat sebagian para ulama tadi, yang berpendapat bahwasanya diharuskan bagi seseorang yang menjadi imam untuk memiliki niat al-imamah, niat untuk menjadi imam, maka solat kedua orang yang berada di belakang seseorang yang solat tadi di masjid yang mereka temukan sendirian ini tidak sah, ya, tidak sah. Kenapa? Wadzalika li'anna al-imam lam yanwil imamah. Dikarenakan orang yang sholat sendirian tadi dia tidak meniatkan dirinya sebagai imam. Nah, ini kalau berpendapat dengan pendapat sebagian para ulama, ia mengatakan bahwasanya seseorang dalam menjadi imam itu harus memiliki niat untuk menjadi imam. Maka kalau ada dua orang atau seseorang yang datang terlambat, atau dua orang yang datang terlambat, kemudian hanya mendapatkan seseorang yang dia itu sholat sendirian atau dia juga masbuk orang tersebut, kemudian keduanya berdiri di belakang orang yang masbuk tadi atau yang sholat sendirian, yang mana kedua orang ini meniatkan orang yang sholat sendirian tadi atau yang masbuk itu dia menjadi imam bagi keduanya, maka sholat kedua orang tersebut itu tidak sah, ya, kalau berpendapat dengan wajibnya seseorang itu dalam menjadi imam untuk memiliki niat imam. Nah, contoh dalam seperti ini. Taib. Kemudian beliau mengatakan, wa man qala innahu la yushtaratu an yanwi al-imam al-imamata qala inna salata hadaini rajulaini sahiha li'annahuma i'tamma bihi. Adapun sebagian pendapat dari para ulama, pendapat yang lain, ya, yang mengatakan tidak dipersyaratkan bagi seseorang untuk dia itu meniatkan menjadi imam dengan niat menjadi imam, maka sholat dua orang tadi, ya, di belakang seseorang yang masbuk atau seseorang yang sholat sendirian, nah, ini sah. Kenapa? Dikarenakan keduanya mengikuti orang tersebut di dalam sholat. Ini pendapat yang kedua, ya. Nah, kemudian Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala beliau mengatakan fal awwal huwal masyhuru min madhhab al-Imam Ahmad rahimahullah. Pendapat yang pertama tadi, pendapat yang mengatakan wajib bagi seseorang yang menjadi imam untuk memiliki niat al-imamah. Naam. Ini merupakan pendapat yang masyhur dari mazhab al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Wasani, adapun pendapat yang kedua, pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak perlu atau tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk memiliki niat al-imamah, meniatkan dirinya menjadi imam. Naam. Ini adalah pendapat dari mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimallahu taala. Dan pendapat yang kedua ini, pendapat yang mengatakan tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk memiliki niat, untuk dia berniat dengan menjadi imam, istadalla, mereka berdalil, nam, dengan kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin fi ramadhan wahdah. Pernah di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sendirian. Fadakhala unasun almasjida fasallu khalfahu. Maka datanglah manusia, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka pun salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yakni mereka menjadikan mereka sebagai makmum dan Nabi sebagai imam. Baik. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma dakhala as-salata lam yanwi an yakuna imaman. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali beliau masuk dalam masjid tadi salat sendirian, beliau tidak meniatkan untuk beliau menjadi seorang imam. Naam. Namun lihat bagaimana mereka para sahabat tatkala mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sendirian di bulan Ramadan, mereka pun berdiri di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai makmum. Naam. Maka dari kisah ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, istadallu kadzalika, fa istadalla mereka, sebagian para ulama berpendapat dengan kisah ini bahwasanya tidak diwajibkan atau tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk dia berniat menjadi imam. Dengan kisah ini, ya, Nabi salat di bulan Ramadan masuk ke masjid salat sendirian. Kemudian datang para sahabat salat di belakang beliau, ya, dan mereka menjadikan Nabi sebagai imam. Yang mana Nabi tatkala masuk pertama kali salat sendirian ini tidak meniatkan menjadi apa? Imam. Maka dengan kisah ini, mereka para ulama, sebagian ulama yang mengatakan tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang salat menjadi imam untuk dia meniatkan imam, maka ini salatnya sah orang-orang yang di belakang dia. Ya. Baik. Wastadallu kadzalika, demikian pula mereka, sebagian para ulama terutama tadi dari mazhab Imam Malik, ya, yang mengatakan tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk memiliki niat imam, berniat dengan niat imam. Ya, di samping kisah yang pertama tadi, mereka juga berdalil dengan kisah yang selanjutnya. Kisah berkaitan dengan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Di mana disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin bata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Pernah suatu malam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau bermalam tidur di rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili qama yusalli wahda. Maka tatkala tiba di malam hari, naam, di tengah malam, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pun bangun untuk salat, yakni salat qiyamul lail sendiri. Naam. Faqama Ibnu Abbasin fatawaddaa wa dakhala ma'ahu fi shalah. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau pun ya bangun di malam itu, ya berwudu, kemudian beliau bangun dan berwudu, setelah itu beliau salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya berjamaah. Ini dua dalil, dua adillah istidlal yang digunakan oleh mereka mazhab al-Imam Malik bin Anas rahimallahu taala, yang mengatakan, yang berpendapat bahwasanya tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk meniatkan dirinya menjadi imam. Nah, seperti kisah ini, kedua kisah yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala berkaitan dengan dua pendapat dari para ulama berkaitan dengan apakah diwajibkan, dipersyaratkan bagi seseorang untuk meniatkan dirinya ketika dia menjadi imam dengan dia berniat menjadi imam. Ya. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, setelah beliau membawakan pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah taala dan juga Imam Malik beserta dalil yang dipegangi oleh Imam Malik, mazhabnya Imam Malik rahimahullah taala, kemudian beliau mengatakan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin, walakin la syakka anna hadza tsani laisa fihi dalalah. Ya, istidlal, pendalilan yang dipegangi atau yang dilakukan oleh madhab al-Imam Malik rahimahullah taala, ini adalah pendalilan, kata beliau, yang sesuatu yang tidak bisa dibenarkan 100%. Nah, kenapa? Kata beliau, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam nawal imamata lakin nawaha fi asna'is shalah. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tatkala salat sendirian, contohnya pada kasus beliau salat di bulan Ramadan sendirian di masjid, ini beliau meniatkan untuk menjadi imam. Ya, kalau Imam Ahmad tadi Imam Malik mengatakan apa? Beliau tidak meniatkan. Tapi Syaikh Ibnu Utsaimin mengatakan beliau meniatkan. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan menjadi imam itu apa? Di tengah-tengah salat. Yakni tatkala mereka para sahabat salat di belakang beliau. Naam. Maka dari situlah mulai Nabi sallallahu alaihi wasallam meniatkan dirinya menjadi imam bagi para sahabat yang salat di belakang beliau. Naam. Kemudian beliau mengatakan, Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wala ba'sa bi an yanwiyaha fi asna'is shalah. Dan tidak mengapa seseorang yang dia itu menjadi imam atau yang tadinya dia salat sendirian, kemudian ada orang yang ingin salat berjamaah dengan dia di tengah-tengah dia sedang salat, tidak mengapa dia meniatkan dirinya menjadi imam di tengah-tengah salat. Ya. Baik, seperti tadi ketika ada seseorang yang dia sholat sendirian atau sholat karena dia masbuk, kemudian ada orang lain yang juga belum sholat, ketika orang lain yang belum sholat ini mereka datang, naam, mereka datang niatnya untuk menjadi makmum bagi seseorang yang masbuk tadi, di tengah-tengah sholat tersebut diperbolehkan bagi seseorang yang masbuk tadi dia meniatkan dirinya menjadi imam. Ini diperbolehkan, kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan, wa ala kulli hal al ihtiyatu fi hadhihi al mas'ala an naqul. Maka kesimpulan dari beliau Syaikh Ibnu Utsaimin dalam permasalahan ini berkaitan dengan dua pendapat ya dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk meniatkan menjadi imam. Pendapat yang kedua adalah pendapatnya Imam Malik bin Anas yang mengatakan bahwasanya tidak dipersyaratkan bagi seseorang yang menjadi imam untuk meniatkan dirinya menjadi imam. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, beliau ambil jalan tengah-tengahnya, menggabungkan kedua pendapat ini dalam rangka untuk berhati-hati. Kata beliau, ialah kita katakan annaqul innahu idza jaa rajulani ila syakhsin yusalli falyunabbihahu ala annahu imamun lahumā. Kata beliau, kalau ada ya dua orang yang mereka datang ke masjid, nah ternyata mendapati jamaat sudah selesai dan ada seseorang yang dia masih sholat karena mungkin dia masbuk, maka tatkala kedua orang ini ingin sholat bersama orang yang masbuk tadi, menjadikan orang yang masbuk ini sebagai imam, kata Syaikh Ibnu Utsaimin ta'ala, hendaknya kedua orang tersebut mereka memberitahu kepada orang yang masbuk tadi ya tanda sebagai tanda bahwasanya orang kedua orang ini menjadikan dia sebagai imam. Ya mungkin dengan seperti ya sebagian dilakukan oleh kaum muslimin dengan mungkin dua orang tadi salah satu dari keduanya memegang pundak orang yang masbuk tersebut, isyarat bahwasanya kedua orang yang ada di belakang dia ini menjadikan dia sebagai imam. Ini diantara tanda ya. Atau dengan tanda-tanda yang lainnya, atau mungkin dengan cukup mereka berdua berdiri di belakangnya sholat, ini juga sebagai tanda. Nah, demikian kata beliau. Ini diantara bentuk kehati-hatian kita. Maka tatkala kita ingin sholat berjamaah, ternyata mendapati di masjid telah selesai, orang telah selesai sholat, dan ada orang yang menjadi yang masbuk, ketika kita ingin menjadikan dia menjadi imam bagi kita, maka kita memberikan kode atau tanda bagi dia. Ya diantaranya dengan cara kita memegang pundaknya. Ya ini dengan sesuatu yang orang yang masbuk ini dia paham bahwasanya kita menjadikan dia sebagai imam. Ini kata Syaikh Ibnu Utsaimin wa ta'ala. Kata beliau, fa in sakata faqad aqarrahuma. Ya, kalau orang yang masbuk tadi yang kita ingin jadikan dia sebagai imam bagi kita, ketika kita sudah memberikan tanda bagi dia dan dia diam, naam, ini menunjukkan bahwasanya dia setuju. Ya, ini setuju bahwasanya dia menjadi imam bagi kita. Wa in rafada wa asyara bi yadihi an la tusalliya khalfi fala yusalliya khalfahu. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin, namun apabila orang tersebut, yakni orang yang masbuk tadi atau orang yang salat sendirian ini, ketika kita beri tanda untuk dia menjadi imam bagi kita, ternyata rafadha, dia menolak. Dan bentuk penolakannya itu dengan asyara biyadih, dia mengisyaratkan dengan tangannya. Ya, ketika kita pegang pundaknya atau kita bertakbir di belakang dia, ternyata dia memberikan isyarat dengan tanda dengan tangannya, yang itu merupakan tanda bahwasanya dia tidak menyetujui, tidak menerima bahwasanya kita menjadikan dia sebagai imam. Kata Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ya fala yusalliya khalfah, maka tidak boleh kita salat di belakang orang tersebut. Ya, kenapa? Karena dia sudah menolak kita menjadi makmum bagi dia. Nah, kalau kita memaksakan berarti salat kita tidak sah. Nah, kata beliau, hadza huwal ahwatu wal aula, ini merupakan perkara yang lebih berhati-hati dan lebih utama. Ya, ini jalan keluar dari atau solusi yang terbaik dari dua pendapat para ulama berkaitan dengan apakah seorang imam itu harus meniatkan dirinya menjadi imam ataukah tidak. Ya, kalau memang kita ingin sholat di belakang seseorang yang masbuk, kita niatkan dia menjadi imam bagi kita, maka kita memberikan isyarah bagi dia. tanda bahwasanya dia itu kita jadikan imam bagi kita. Kalau dia ternyata itu diam dan menerima, ya kita, maka kita sholat bersama dia. Namun kalau kita berikan tanda kepada dia, namun dia menolak dan dia memberikan isyarat dengan tangannya atau yang semisalnya, yang mana isyarat itu tanda dari penolakan dia untuk kita jadikan imam bagi kita, maka jangan kita sholat bersama dia. Ya, kalau kita paksakan apa? Sholat kita khawatirnya tidak sah. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ada juga faedah yang berikutnya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, hal yushtaratu an tatasawa salatul imam ma'a salatil ma'mum fi jinsil masyru'iyyah. Faedah yang berikutnya yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan niat dalam salat ialah, apakah dipersyaratkan ya samanya salat seorang imam dengan seorang makmum dari jenis yang disyariatkan? Maksudnya apa? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala ialah, apakah sah seseorang yang salat fardu di belakang seseorang yang sholat sunnah, atau sebaliknya, apakah sah seseorang yang dia sholat sunnah di belakang seseorang yang dia mengerjakan sholat fardu? Ini maksudnya, ya. Ini faedah berikutnya. Masyurul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya, beliau ingin menjelaskan kepada kita berkaitan yang mungkin kita kadang mengalaminya. Yani, apakah sholat kita atau sholat seseorang yang dia itu mengerjakan sholat fardu, apakah sah sholatnya ketika dia sholat di belakang seseorang yang dia sedang mengerjakan sholat sunnah? Atau sebaliknya, apakah sah sholat seseorang yang dia mengerjakan sholat sunnah di belakang seseorang yang sedang mengerjakan sholat fardu? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, nanzur fi hadza, dalam permasalahan ini kita lihat. Tayyib, kata beliau, amal insan alladhi yusalli nafilatan khalfa man yusalli faridatan falabas bihadza. Adapun seseorang yang dia mengerjakan sholat sunnah, sholat nafilah, yakni sholat sunnah, di belakang seseorang yang dia sedang mengerjakan sholat fardu, maka fala ba'sa bihadza, maka perkara ini tidak mengapa. Yakni sholatnya seseorang yang mengerjakan sholat sunnah tadi sah sholatnya. Naam. Ya, ini seseorang yang mengerjakan sholat sunnah di belakang seseorang yang mengerjakan sholat fardu, maka orang yang mengerjakan sholat sunnah tadi sah sholatnya. Baik. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala mengatakan, li'anna sunnata qad dallat ala dhalik, dikarenakan hal yang demikian ini, yakni sahnya sholat seseorang yang mengerjakan sholat sunnah di belakang seseorang yang mengerjakan sholat fardu, ini sebagaimana ditunjukkan dalam sunnah, yakni sebagaimana datang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau sholat subuh di Mina, yang mana tatkala itu beliau sholat terlambat, ya. Fawajada rajulaini lam yusalliya, ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati dalam masjid tersebut ada dua orang yang keduanya tidak sholat bersama dengan jamaah sedang sholat tatkala itu. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka berdua, ma mana'akuma an tusalliya fil qaum, apa yang menghalangi kalian berdua untuk sholat berjamaah dengan manusia yang sedang sholat di masjid sekarang ini? Qala, maka keduanya mengatakan, ya Rasulullah, sholaina fi rihalina. Wahai Rasulullah, kami sudah sholat ketika kami tadi sedang safar. Ya, yakni ini contohnya berkaitan dengan seseorang yang dua orang yang sedang safar. Nah, yang mana keduanya ini ketika sedang safar mengerjakan sholat subuh, nah, di tengah-tengah safar mereka. Sehingga tatkala mereka sampai di masjid, ternyata ya di masjid Mina, masjid Khif di Mina, ternyata umat manusia tatkala itu baru mengerjakan sholat subuh dalam keadaan kedua orang ini telah mengerjakan sholat subuh di perjalanan mereka tadi di tengah-tengah safar mereka. Sehingga tatkala Nabi SAW ingin sholat berjamaah bersama para sahabat tatkala itu, beliau melihat kedua orang ini, kenapa keduanya tidak sholat bersama dengan para sahabat yang lainnya tatkala itu. Sehingga Nabi bertanya, kenapa kalian tidak sholat bersama kaum muslimin? Taib. Maka keduanya mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berdua ini sudah sholat tadi. Nah, ketika kami di tengah-tengah safar. Kata Syaikh bin Utsaimin rahimahullah, yahtamilu annahuma shallaya fi rihalihima li dhannihima annahuma la yudrikani shalatal jamaah. Ada kemungkinan keduanya kenapa sholat di tengah-tengah safar mereka, dikarenakan bisa jadi keduanya khawatir tatkala nanti sampai di Mina keduanya tidak lagi mendapati sholat berjamaah. Ya, jadi dua orang sahabat ini tatkala mereka safar, ketika tiba waktu fajar, ya waktu subuh, mereka sholat di tengah-tengah perjalanan mereka. Kenapa? Karena khawatir ketika nanti mereka sampai di Mina ternyata tidak lagi mendapat jamaah sholat subuh, maka mereka mengerjakan sholat berjamaah berdua di tengah-tengah safar mereka. Ternyata keduanya sampai di Mina dalam keadaan kaum muslimin sedang sholat, yakni belum menyelesaikan sholat subuh. Nah, ini alasannya diantara ihtimal kenapa kedua sahabat tersebut tidak sholat bersama para sahabat tatkala itu. Naam. Au li ghairi dhalika min al-asbab, atau sebab-sebab yang lainnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan jawaban dari kedua orang tersebut, setelah Nabi bertanya kenapa kalian tidak salat berjamaah ya bersama dengan para sahabat yang lainnya yang sedang berjamaah sekarang ini, kata keduanya apa? Wahai Rasul, kami sudah salat berjamaah tadi di safar kami tadi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Idza shallaituma fi rihalikuma tsumma ataituma masjida jama'atin fashalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilatun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian berdua telah melaksanakan salat di tengah-tengah safar kalian tadi, kemudian kalian mendatangi masjid dalam keadaan mendapati kaum muslimin sedang sholat, kata Nabi SAW, fasholliya, maka hendaklah kalian berdua ikut sholat. Ya, ikut sholat bersama kaum muslimin tatkala itu. Fa'innaha, dan sesungguhnya sholat yang kalian kerjakan bersama kaum muslimin itu, lakuma nafilah, itu dihitung sebagai sholat nafilah, sholat sunnah. Nah, kenapa dikatakan sholat sunnah? Dikarenakan mereka telah melaksanakan sholat subuh atau sholat fajar di tengah safar mereka. Ya, dengan demikian telah gugur kewajiban mereka dari sholat fajar. Adapun sholat yang kedua yang mereka lakukan bersama jamaah kaum muslimin, ya, tatkala mereka jumpai dalam keadaan mereka telah melaksanakan sholat subuh, tatkala mereka ikut berjamaah, maka solat yang mereka berjamaah dengannya dengan kaum muslimin tatkala itu dihitung sebagai solat sunnah. Nah, ini perlu diperhatikan kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya, terutama bagi kita yang safar sebagaimana kisah ini, ya. Dan masya Allah ini sebagaimana yang pernah kita alami. Nah, dan ternyata faedah ini walhamdulillah kita temukan di kitab Riyadhus Shalihin. Nah, ini faedah yang penting, ya, tidak menutupi kemungkinan terjadi yang demikian ini pada diri kita. Ya, mungkin kita safar ke Ambon contohnya. Nah, kita mungkin dari sana sholat zuhur, kita mungkin khawatir sampai di sini sudah tidak lagi dapat jamaah sholat asar, akhirnya kita jamak sholatnya. Ternyata kita sampai di sini baru asar dan kita datang ke masjid sholat, maka kita sholat bersama mereka kaum muslimin. Adapun sholat kita itu dianggap sebagai sholat sunnah, adapun sholat sebelumnya adalah sholat asar. Nah, sebagaimana kisah ini, wallahu a'lam bishawab. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, idzan idza kana al-ma'mum huwa alladhi yusalli nafilah wal imam huwa alladhi yusalli fardhah fala ba'sa bidzalika kama dallat alaihi hadhihi sunnah. Maka dari kisah ini kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, maka apabila ada seorang makmum dia salat, ya, salat sunnah di belakang seorang imam yang mengerjakan salat fardu, maka fala ba'sa bidzalik, ini tidak mengapa, yakni salat sunnah yang dilakukan oleh orang tersebut dianggap sah sebagaimana yang ditunjukkan dalam salat ini, ya. Kisah dua orang tadi, dua orang sahabat tadi, mereka telah mengerjakan salat fajr di safar mereka, tengah safar mereka. Ketika sampai di salat ketika sampai di Mina, mereka mendapati jamaah sedang salat subuh, salat fajr. Nah, kata Nabi SAW apa? Ketika kalian telah menyelesaikan salat, telah salat berjamaah di safar kalian, kemudian kalian mendapati jamaah ya di masjid sekarang ini, maka hendaklah kalian salat dan itu dihitung sebagai nafilah. Berarti apa? Sah. Ya. Sah salatnya seseorang yang mengerjakan salat sunnah di belakang seseorang yang mengerjakan salat fardu. Nah, ini yang dimaukan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dari kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, maka ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, salat sunnahnya seseorang di belakang seseorang yang mengerjakan salat fardu, maka ini salat sunnahnya sah. Nah, salat sunnahnya sah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian lalu bagaimana kalau sebaliknya? Ya, kalau tadi seseorang yang mengerjakan sholat sunnah di belakang orang yang mengerjakan sholat fardu, maka sholat sunnahnya sah. Terus sekarang bagaimana kalau sebaliknya? Seseorang yang mengerjakan sholat fardu di belakang seseorang yang mengerjakan sholat sunnah, apakah sah atau tidak? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, amal aqs, adapun sebaliknya, idza kana al-imam yusalli an-nafilata wal ma'mum yusalli al-fariidhah wa aqrabu mithalu dhalika fi ayyam ramadan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin wa ta'ala, adapun sebaliknya, contohnya seseorang yang dia sebagai imam, ya, yang dia itu mengerjakan salat sunnah dan makmum mengerjakan salat fardu. Contoh yang seperti ini seperti contohnya ketika di bulan Ramadan, ya. Dan ini terjadi, dan mungkin kita mengalaminya. Contohnya kata beliau, di bulan Ramadan, idza dakhala al-insanu wa qad fatathu salatul isya wa wajada an-nasu yusalluna salata tarawih, fa hal yadkhulu ma'ahum bi niyyatil isya aw yusalli al-fariidata wahdahu thumma yusalli tarawih. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, seperti di bulan Ramadan, ya, ketika kita salat di bulan Ramadan, ya, masuk ke dalam masjid mau salat isya, ternyata jamaah sudah selesai salat isya dalam keadaan kita belum melaksanakan salat isya. Naam. Dan kita mendapati ternyata kaum muslimin di masjid tatkala itu mereka sedang melaksanakan salat tarawih dalam keadaan kita belum melaksanakan salat isya. Salat isya, salat fardu, salat tarawih, salat nafilah, salat sunnah. Bagaimana yang harus kita lakukan? Apakah kita langsung masuk salat bersama imam yang sedang melaksanakan salat tarawih tatkala itu, ya, dengan kita niatkan dalam hati untuk salat isya, atau sebaliknya kita salat isya sendiri baru setelah itu kita salat tarawih bersama imam? Nah, ini mungkin kita mengalaminya, ya. Bagaimana? Kata beliau, hadza mahallu khilafin bainal ulama. Dalam permasalahan ini ada khilaf di kalangan para ulama. Naam. Fa minhum man qala la yashihu an yusalli al-fariidata khalfa nafilah li'anna al-fariidata a'la. Sebagian para ulama mereka mengatakan, ya, seseorang yang dia naam tatkala datang ke masjid di bulan Ramadan untuk melaksanakan salat isya, ternyata mendapati kaum muslimin tatkala itu telah menyelesaikan salat isya dan mereka sedang melaksanakan salat tarawih. Naam. Maka sebagian para ulama mengatakan, kalau kita masuk langsung di tengah-tengah barisan salat tarawih tatkala itu dengan kita meniatkan untuk melaksanakan salat isya, ya, kata sebagian para ulama, nam, ini salatnya tidak sah, ya, ini salat isyahnya tidak sah. Kenapa? Karena salat fardu ini lebih tinggi dibandingkan salat nafilah. Salat isya, salat fardu, salat tarawih, salat tarawih, salat sunnah, hukum sunnah. Maka yang fardu tentu lebih tinggi daripada sunnah. Maka kata sebagian para ulama ini, wala yumkin an takuna salatul ma'mum a'la min salatil imam. Maka tidak mungkin salatnya seorang yang makmum ini lebih mulia daripada salat yang menjadi daripada orang yang menjadi imam. Imam menjadi makmum, imam dia ini melaksanakan salat sunnah. Dalam keadaan di antara makmumnya tadi, yakni kita yang terlambat mengerjakan salat isya, enggak mungkin. Ya, makmum itu salatnya lebih mulia daripada imam. Ini ya di antara pendapat sebagian para ulama. Wa minhum man qal, dan sebagian lagi dari kalangan para ulama mengatakan, bal yasihu an yusalli al-fariidata khalfa nafilah. Yasah salatnya orang yang mengerjakan salat isya di belakang orang yang melaksanakan salat tarawih tadi. Naam. Li'anna sunnata waradat bidzalik. Karena hal yang demikian ini datang dalam sunnah Nabi, ada hadisnya. Ya. Beliau katakan, wa hiya anna Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Yaitu berkaitan dengan kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala an. Kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam salatal isya. Di mana Mu'adz ini beliau pernah salat bersama Nabi salat isya. Tsumma yadhhabu ila qaumihi fa yusalli bihim tilka shalah. Kemudian setelah dia menyelesaikan salat isya bersama Nabi, dia kembali ke kaumnya, dia melaksanakan salat isya menjadi imam. Ya. Bersama makmumnya. Berarti apa? Imamnya niatnya apa? sholat apa? Sunnah jadinya. Kenapa? Karena dia sudah melaksanakan sholat isya bersama Nabi SAW. Adapun makmumnya mengerjakan sholat isya fardu. Maka dari kisah ini, mereka para ulama, sebagian para ulama mengatakan bahwasanya sah seseorang yang mengerjakan sholat fardu di belakang sholat seseorang yang mengerjakan sholat nafilah. Ya, enam. Kemudian kata Syaikhul Utsaimin, fahiya lahu nafilatun walahum faridah walam yunkir alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka salat yang dilakukan oleh Mu'adz bersama dengan kaumnya, yang mana Mu'adz tatkala itu menjadi imam bagi kaumnya, maka salat 4 rakaat yang dia kerjakan bersama kaumnya salat isya itu dianggap sebagai salat sunnah bagi dia. Adapun yang dikerjakan oleh kaumnya itulah salat fardu. Dan perkara ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yani apa? Perbuatan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu salat bersama Nabi salat isya, kemudian dia kembali ke kaumnya, nam sebagai imam mengimami kaumnya untuk salat sunnah salat isya, maka ini tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan apa? Sah. Apa? Sah seseorang yang mengerjakan salat fardu di belakang orang yang mengerjakan salat sunnah. Naam. Salat 4 rakaat yang dilakukan oleh Mu'adz bersama Nabi salat isya itu dianggap sebagai apa? Salat fardu. Ketika dia salat lagi bersama kaumnya di waktu salat isya menjadi imam, maka dianggap sebagai nafilah salat sunnah. Dalam keadaan dia mengimami kaumnya mengerjakan salat apa? Isya, salat fardu. Menunjukkan apa? Sah. Kenapa? Tidak diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Maka dari sini, masyaallah muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Salat nafilah di belakang orang yang mengerjakan salat fardu ini sah. Begitu pula sebaliknya, salat di belakang orang yang salat fardu di belakang orang yang mengerjakan salat sunnah ini sah. Nah, dan masih ada lagi penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala berkaitan dengan pendapat sebagian ulama tadi yang mengatakan tidak sah, ya. Ini mereka memiliki argumen kata mereka, ya. Yang insyaallah taala akan kita sampaikan penjelasan selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Ini ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang mungkin bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita dan dipahami dengan baik. Naktafi ila huna, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.